terakhir torang dua baku sayang sadikile torang dua mo baku pisah kita seingat jangan sampai ngana balai tunggu kita mau pulang mau datang ambil oh lupa kita mau pulang, mau datang.